Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kita lanjutkan kembali kajian Alfiyah Ibn Malik Al-Ikhbaru Billadhi wal alifi wal la'am. Qala rahimahullah, makila akhbir anhu billadhi khobar anilladhi mubtada'an qablu istaqar wa masiwahuma fawasidhu silah a'iduha khalfu mu'tid takmilah nakhwilladhi dharatuhu zaidun fada dharatu zaidan kana fadril ma'khoda. Apa yang harus dikatakan jika ada yang berkata berilah khobar lafaz tersebut dengan alladhi atau dari alladhi yang menjadi mubtada sebelumnya, adapun selain keduanya maka hendaknya diperantarai dengan silah oleh a'id untuk menyempurnakannya. Contoh alladhi darabtu zaid, demikian pula darabtu zaidan kana, maka ketahuilah tempat pengambilannya. Wa billadaini walladina wallati akhbir mura'iyan wifaqal musbati. Demikian pula kalau kita menjadikan alladaini alladina allati bi khabar, maka harus memperhatikan lafaz yang ditetapkan. Qabulu ta'khirin wa ta'rifin lima ukhbira anhu hauna qad hutima kadal ghina anhu bi ajnabiyyin aw bi mubmarin syartun fa ra'ima ra'au. Menerima jika diakhirkan dan menunjukkan ma'rifat jika dijadikan khobar di sini dan itu telah diwajibkan. Demikian pula bagi yang tercukupi dengan lafaz yang lain atau dengan dhamir sebagai syarat, maka perhatikan apa yang mereka perhatikan. Wa akhbaruhu nabi al anba bima yakunu fihi al fi'lu qad taqaddama in soha sawhu silatin min hudial fasohi wakin miwakallahul batal. Mereka juga membuat khobar di sini dengan al dari sebagian fi'il yang telah mendahulunya jika bisa dibentuk dengan silah seperti membentuk wakin dari lafad waqallahul batal. Wa iyakun ma rafa'at silatu al bamira ghairiha ubina wa fasal. Jika yang rafa' itu ialah silah rupa al domir bagi yang lain, maka harus dipisah. Nah, pembahasan tentang al-ikhbar bil-ladhi wal-alif wal-lam fi masail. Al-mas'alatul ula, هذا الباب وضعه النحويون لامتحان الطالب وتدريبه. Bab ini dibuat oleh ahli nahwu untuk menguji kemampuan para santri tentang kaidah nahwunya. Limtihani talib wa tadribihi fil ahkami an-nahwiyati. Tambah. Al-mas'alatu ats-tsaniyah, idza qila laka akhbir an Zaidin min qawlika darabtu Zaidan, fataqulu alladhi darabtuhu Zaidun. Falladhi mubtada'un wa Zaidun khabaruhu. Wa darabtuhu silatu alladhi, wal ha fi darabtuhu khalafa an Zaidin alladhi sa'altahu khabaran. wa hiya aidatun alal ladhi. Wa hiya aidatun alal ladhi. Jika engkau ditanya, atau jika engkau diperintah, akhbir an Zaidin min qawlika dharabtu Zaidan, jadikan lafaz Zaid menjadi khobar dari ucapanmu dharabtu Zaidan. Paham ya? Kalau ada orang yang meminta kepadamu untuk menjadikan lafaz Zaid sebagai khobar dari ucapanmu dharabtu Zaidan, apa yang harus kamu lakukan? Dharabtu Zaidan, tak fa'il, Zaidan maf'ul bih. Coba Zaidan jadikan sebagai khobar dengan memoles lafaz yang ada pada dharabtu Zaidan. Fatakulu, maka jawablah, alladhi dharabtuhu Zaidun, yang aku pukul ialah Zaid. Jadi tanpa merubah makna ya, dharabtu Zaidan, susunan fi'il fa'il maf'ul bi, disuruh ganti susunan mubtada khobar tanpa merubah makna. Maka alladhi dharabtuhu Zaidun, nah, Zaidunya jadi khobar. Yang aku pukul ialah Zaid. Alladhi mubtada Zaidun khobar, dharabtuhu silah alladhi ya ha a'id, kembalinya kepada Zaid. Yang sekarang menjadi khobar. Al-mas'alatu atsaniyah. Oh, al-mas'alatu atsalitsah. La budda min mutabaqatil mausul lil ismi al mukhbar anhu bihi, li'annahu khobarun anhu, wajib isim mausul yang menjadi mubtada disesuaikan dengan isim yang menjadi khobarnya. Karena isim tersebut adalah khobar dari isim mausul. Wala budda min mutabaqatil khabari lil mukhbar anhu. Wala budda min mutabaqatil khabari lil mukhbar anhu. In mufradan fa mufradun, wa in musannan fa musannan, wa in majmu'an fa majmu'un, wa in mudzakkaran fa mudzakkarun, wa in mu'annatsan fa mu'annatsun. Wala budda min mutabaqatil khabari lil mukhbar anhu. In mufradan fa mufradun, wa in musannan fa musannan, wa in majmu'an fa majmu'un, wa in mudzakkaran fa mudzakkarun, wa in mu'annatsan fa mu'annatsun. Jadi isim mausulnya yang menjadi mubtada harus sesuai dengan khobarnya, ya. Karena khobar ini adalah khobar dari isim mausul tadi. Kemudian khobar juga harus sama dengan mukhbar anhu, mubtada. Jika mufrad ikut mufrad, jika musanna ikut musanna, jika jam' ikut jama', jika mudzakkar ikut mudzakkar, jika mu'anas ikut mu'anas. Fa'idha kira laka, ini contohnya. Akhbir anis zaidaini min darabtu az-zaidain. Akhbir ani zaidaini min darabtu az-zaidaini. Qulta alladhani darabtuhuma az-zaidani. Jadi kalau ada yang bertanya kepadamu, tolong lafadz az-zaidaini dijadikan sebagai khobar dari lafadz darabtu az-zaidaini tanpa merubah makna, ya. Maka engkau jawab alladhani darabtuhuma az-zaidani. Kalau darabtu zaidani, aku memukul dua zaid. Kalau dijadikan sebagai khobar az-zaidaininya, ganti rafa, ya. Maka mubtada'nya yang berupa isim mausul, ya, menyesuaikan. Dua orang yang aku pukul adalah dua zaid. Alladhani isim mausulnya harus sama dengan khobarnya, itu az-zaidani. Sebagaimana khobar harus sama dengan mubtada dalam hal mufrad, mutsanna, jamak, mudzakkar dan mu'anas. Bahwanya wa idza qila akhbir ani zaidina min darabtu zaidina. Kulta alladzina darabtuhum az-zaiduna. Wa idza qila akhbir 'ani zaidina min darabtu zaidina qulta alladzina darabtuhum az-zaiduna. Kalau engkau ditanya, coba ucapan darabtu az-zaidina, az-zaidina dijadikan sebagai khobar tanpa merubah makna, maka engkau jawab alladzina darabtuhum az-zaiduna. Isi mausul ini harus sama dengan khobarnya. Khobar harus sama dengan mubtada'nya, ya kan? Domirnya juga disamakan. Bahwanya wa idza qila akhbir an hindin min darabtu hindan. Wa idza qila akhbir an hindin min darabtu hindan. Kulta allati darabtuha hindun. Baik, paham ini ya? Kalau ada yang bertanya, ada yang berkata darabtu hindan, aku memukul hindun. Coba lafadz hindan engkau jadikan sebagai khobar yang mubtada'nya alladzi dan cabang-cabangnya. Maka engkau jawab allati darabtuha hindun. Baik. Al-mas'alah itu Rabi'ah. Yushtaratu Yushtaratu Fidismil mukhbar anhu billadi syurutun. Isim yang dicalonkan menjadi khobar yang mubtada'nya ialah alladhi dan cabang-cabangnya harus memenuhi beberapa persyaratan. Tadi kan pakai lafaz zaidun, az-zaidani, az-zaiduna ya, hindun ya. Yang disindikan sebagai khobar ya, yang mubtada'nya ialah alladhi, maka al-ismul mukhbar anhu billadhi harus memenuhi beberapa persyaratan. Al-awwal ayyakuna qabilan litakhir, isim yang disuruh dijadikan sebagai khobar yang tadanya ialah alladhi dan cabangnya harus bisa diakhirkan. Nanti kalau ada yang tanya atau ada yang menguji kita, akhbir an man atau an ma min darabtu man fil bait, maka enggak boleh. Coba engkau jadikan man dalam ucapan darabtu man fil bait sebagai khobar yang tadinya ya Allah di cabangnya. Jawabannya enggak boleh. Enggak bisa. Kenapa? Karena syarat yang bisa menjadi khobar dari alladhi dan cabangnya harus bisa diakhirkan. Sementara man isim syarat atau man isim istifham, nah, tak bisa diakhirkan, sehingga tak boleh. Tak boleh alladhi darabtuhu man, enggak boleh. Karena man ini, man syarat atau man istifham harus di permulaan, enggak boleh diakhirkan. Padahal perintahnya ialah disuruh dijadikan sebagai khobar. Nah, syarat yang pertama ialah ayyakuna qabilan li ta'khir. Tsani ayyakuna qabilan lit-ta'rif. Isim yang disuruh dijadikan sebagai khobar dari alladhi dan cabang-cabangnya harus ma'rifat. Makanya contohnya kan, coba lafad Zaidan dalam contoh darabtu Zaidan dijadikan sebagai khobar. Bisa enggak? Bisa, karena lafad Zaidan ma'rifat. Saat itu kan jadi maful bi, ya kan? Nah kalau saat itu jadi hal atau jadi tamyiz, maka enggak boleh kemudian dirubah jadi khobar yang mubtada'nya berupa alladhi dan cabangnya. Misalkan ja'a Zaidun raqiban. Coba lafaz raqiban jadikan sebagai khobar billadhi wa furu'i. Jawabannya enggak bisa. Kenapa? Raqiban jadi hal. Hal itu harus nakirah. Sementara yang menjadi khobar dari alladhi harus ma'rifat. Itu ya. Nah. Ats-tsalits ayyakuna sholihan istighna'i anhu bi asnabi. Ayyakuna sholihan lil istighna'i anhu bi asnabiyin. Isim yang menjadi khobar dari alladhi harus bisa berdiri sendiri. Naam. Sebagai lafaz yang tidak terkait dengan lafaz sebelumnya. Jadi kalau ada dhamir Zaidun darabtuhu atau ha, itu kan kembali kepada Zaid. Maka hak di sini itu enggak bisa berdiri sendiri karena terkait dengan lafaz sebelumnya. Maka enggak boleh hak ini dijadikan sebagai khobar dari alladhi. Rabi' ayyakuna sholihan lil istighna'i anhu bimutmarin. isim yang dijadikan khobar dari alladhi harus tidak membutuhkan dhamir, tidak mengandung dhamir. Berarti tidak bisa isim sifat jadi khobar dari alladhi dalam bab ini, karena isim sifat itu mengandung dhamir yang kembali kepada mausufnya, ya. Nah. Al-Khamis ayyakuna fi jumlatin khobariyatin. Isim yang jadi khobar dari lafadz alladhi dan cabang-cabangnya dalam bab ini harus berada dalam jumlah khobariyah. Idrabtu Zaidan. Kalau idrib Zaidan, kemudian kita suruh Zaidan dijadikan sebagai khobar dari alladhi dalam bab ini, tak boleh. Karena berada dalam apa ini? Jumlah talabiyah. Nah, al-masalah itu al-khamisah tukhbiru anil ismil karim min qawlika wa qallahul batal. Tukhbiru anil ismil karim min qawlika wa qallahul batal fataqulu al-waki al-batala Allahu. Wa tukhbiru aidan anil batal fataqulu al-waqihi Allahu al-batalu. Nah, engkau bisa menjadikan nama Allah yang mulia, sebagai khobar dari ucapanmu, waqallahul batal, Allah menjaga pemberani atau pahlawan itu. Engkau katakan al-waqi al-batala Allahu, al-waqi mubtada al-batala maf'ul bih, Allahu khobar. Engkau juga bisa menjadikan lafaz al-batal yang menjadi khobar dalam ucapanmu, waqallahul batal. Engkau jawab al-waqihillahu al-batal. Yang dijaga oleh Allah ialah al-batal. Al-mas'alah itu as-sabi'ah, as-sajsa. Idza qulta, balagtu minaz zaidaini ilal amrina. Risalatan. Fa in akhbarta anittai fi ballagtu qulta al-muballighu minaz zaidaini ilal amrina risalatan ana. Al-muballighu minaz zaidaini ilal amrina risalatan ana. Ini kalau ada orang yang ngasih contoh balagtu minaz zaidain dal amrina risalatan, aku menyampaikan surat dari dua Zaid kepada banyak amr, bagaimana mengelola lafaz-lafaz ini menjadi khobar. Kalau engkau ingin menjadikan tak yang ada pada lafaz balagtu sebagai khobar, maka engkau katakan al-muballighu minaz zaidaini ila amrina risalatan ana. Al-muballighu mubtada, ana khobarnya. Bawahnya, wa in akhbarta aniz zaidaini, tapi kalau yang ingin kamu jadikan sebagai khobar adalah lafaz az-zaidaini dalam contoh yang sama tadi ya, qulta al-muballighu ana minhuma minal amrina risalatan az-Zaidani al-muballighu ana minhuma ilal amrina risalatan az-Zaidani. Jadi al-muballighum tada az-Zaidani itu khabarnya, ya. Bawanya lagi wa in akhbarta anil amrina, kalau ya engkau ingin jadikan khabar ya lafaz amrina dalam contoh yang sama tadi qulta al-muballighu ana minaz-Zaidaini ilayhim risalatan al-amruna. Al-muballighu ana minaz-Zaidaini ilayhim risalatan al-amruna. Jadi pengen al-amrina dalam contoh tadi dijadikan sebagai khobar, maka cara memodifikasinya ialah al-muballighu ana minaz-Zaidaini ilayhim risalatan al-amruna. Al-muballighu tidak al-amruna khobarnya, ya. Nah, jadi intinya di sini itu ialah melatih santri untuk bisa menerapkan hukum-hukum nahwu, ya, dengan cara memodifikasi suatu pernyataan. Nah, di sini ialah babnya ialah jadikan lafaz tersebut sebagai khobar. Nah, ini. Nah, ketika pernyataannya macam-macam dengan lafaz macam-macam. Nah, berbagai lafaz yang ada dalam pernyataan tadi itu bisa kita jadikan sebagai apa ini? Khobar, dengan modifikasi yang telah disebutkan tadi. Jadi contoh tadi balagtu minaz-Zaidaini ilal amraini risalatan. Ini taknya bisa kita jadikan khobar, az-Zaidaininya juga bisa jadi khobar, al-amrina juga bisa jadi khobar dengan cara-cara tadi itu. Nah, wallahu ta'ala alam.